Kerana yang diharamkan adalah najis dagingnya. Dan juga telah terangkan bahawa hadis kucing, bahawa Rasulullah telah membenarkan kucing tersebut kerana ia termasuk yang selalu mengelilingi kita, maka keledai termasuk juga seperti kucing. Jadi tidak mengapa jelaskannya dan sebagainya. Namun ada juga saya terangkan bahawa najis keledai, yakni tahinya dan air kencingnya, juga tidak najis. Tetapi dirujuk kembali, saya minta maaf kalau saya kata demikian, bahawa ulama tetap mengatakan bahawa kalau binatang itu diharam makannya, diharam makan dagingnya, maka najisnya, yakni air besar dan air kecilnya, adalah juga najis. Jadi walaupun kucing itu jilatannya tidak najis, walaupun kulitnya kita pegang tak najis, kita peluk-peluk dia pun tidak najis, tapi kalau dia buang air kecil, kalau dia buang air besar, bau dia tu, dia tetap najis. Sebab ia tidak boleh dimakan dagingnya, kerana dia makan yang najis. Jadi patutnya keledai peliharaan ini sama hukumnya. Adapun binatang peliharaan ataupun binatang haiwan lain yang boleh kita makan dagingnya, seperti ayam, itik, kambing, lembu, unta, maka air besar, airnya dan kencingnya itu najis ataupun tidak, terdapat dua pendapat. Satu pendapat yang kita tahu, mazhab Syafi'i kata ia tetaplah najis. Adapun pendapat ulama lain, antaranya pendapat Hanabilah, mazhab Hanbali, mengatakan ia tidak najis. Dan mereka dalilkan bahawa kalau dibenarkan makan dagingnya, dia makan barangan yang makanan yang tidak najis. Dan kalau dia makan makanan dan minuman yang tidak najis, patutnya tadinya dan kencingnya juga tidak najis, walaupun kita jijik. Kerana Rasulullah SAW dan pernah memerintahkan orang-orang yang sakit dari kaum orang ini, mereka sakit, satu sakit yang luar biasa, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk minum air kencing unta dan campur dengan susu unta, tapi jangan cuba. Nabi SAW kata minum baik. Kalaulah kencing unta itu adalah najis, maka tentu Nabi SAW tak benarkan kita berubat dengan benda yang najis. Sebab benda yang najis tak boleh dimakan, tak boleh diminum, haram. Dan kita tidak dibenarkan untuk berubat dengan benda yang haram. Walaupun kita boleh mati kalau kita tak makan benda yang haram tu, kalau ubat dia daging babi, tak boleh makan daging babi, mati-matilah. Kalau sakit, bukan kalau lapar. Kalau lapar dan tak ada makanan lain, boleh tak makan daging babi? Boleh tak makan bangkai? Jawabnya boleh. Lapar, lama sangat tak makan. Adapun kalau sakit, gulung-gulung ubatnya adalah daging babi ataupun bangkai, boleh tak kita makan? Tidak boleh. Ini kena jelas kan? Ada orang masukkan ini dalam yang ini, tak tahu. Sebab kalau kita lapar, ubat dia pun kalau ubat lah dengan makan mesti kenyang. Maknanya mesti tak nak. Tapi kalau ubat, tak ada ubat 100% baik. Dan kadang-kadang kalau ubat tu bagus pun, orang tu tak sentinya apa, tak sentinya boleh menerima ubat tersebut dan baik. Dan kalau ubat dia bagus, orang tu pun bagus, tapi kadang-kadang Allah mengizinkan untuk dia baik, tu tak baik. Dan kadang-kadang kalau satu kali tak cukup, dua kali mungkin baru cukup, kadang-kadang berapa kali dan sebagainya. Jadi dalam hal ubatan, tidak ada yang pasti. Jadi tak boleh kita berubat dengan benda yang haram. Sebab Allah SWT tidak membenarkan, kata Rasulullah SAW, Allah SWT tak menjadikan sifat ummati dengan benda yang haram. Jadi tak boleh berubat dengan arak misalnya, dengan ganja misalnya, dengan marijuana misalnya, heroin, itu semua tak boleh jadi ubat. Baik, jadi berkenaan dengan najis, yakni tadi dan kencing, binatang-binatang yang dihalalkan makan dagingnya, kata ulama, ia adalah, bahkan ulama mengatakan ia adalah suci. Maknanya ia tidak najis, tak perlu dibersihkan. Dan mereka dapati bahawa Rasulullah SAW bila buat tawaf, waktu haji, berapa kali dia telah buat haji? Haji ke berapa tu? Satu kali je lah. Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Haram dan buat tawaf. Mula daripada Hajar Aswad sampai Hajar Aswad balik 70 dengan. Dan Nabi SAW naik apa? Naik unta. Tak tahulah unta tu dah train belum pergi toilet. Kemungkinanlah unta tersebut suara yang besar kencing ketika dia buat tawaf. Kemungkinan besar. Maka itulah yang sepatutnya biasanya berlaku. Kalau unta tu yang ni najisnya tu adalah najis, maka tentu tak dimenangkan buat demikian. Nabi SAW tak buat demikian. Itu menunjukkan bahawa unta tersebut yang ni najis tersebut tidak najis. Dan dikiaskan dengan unta ini segala binatang yang tidak yang ni yang dihalalkan makan dagingnya. Orang semayang kat situ, orang buat tawar jalan kaki pun ada. Dan ini berlaku pada selepas itu bukan Nabi SAW saja yang naik unta waktu buat tawaf. Sebagian isteri-isteri Rasulullah SAW lama kadang-kadang buat tawaf dengan naik kenderaan. Jadi ramai ulama mengatakan bahawa inilah pendapat yang lebih kuat. Sebab tidak susah naik kambing, naik lembu dan sebagainya, orang bela kan. Dan kita dulu bila di apa tu kadang-kadang nak buat makanan dan sebagainya, kita perlulah nak pincang-pincang dia tu kan. Dan zaman dahulu kita tak ada mesin, kita gunakan binatang. Binatang yang bijak. Dan binatang tu tentulah ada buang apa sikit-sikit pun sias, kita ada. Dan ini dilakukan zaman ke zaman, maka tidak ada orang yang menyebutkan bahawa itu tak boleh sebab dia nanti. Jadi mula bagaimana pun, itu insyaAllah kalau tempat kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Jadi ada pun binatang yang diharamkan makan dagingnya, maka najisnya, yakni tahinya dan kencingnya adalah najis. Jadi anjing, tahi, anjing, kencingnya adalah najis. Dan binatang-binatang lain, binatang buah dan sebagainya juga serupa. Baik, sebenarnya kita ada tertinggal dua buah hadis kat saya. Jadi kita berusaha boleh ya. Itu hadis yang kedua kosong. Ya? Hadis Abu Ka'labah. Hadis ke-6 ya. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. دري أبو ثعلبة Al-Khushani radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanah atau di bumi kaum ahli kitab. Apakah boleh kita makan daripada bekas-bekas mereka? Maka jawab Rasulullah SAW, la ta'kulu fiha. Janganlah kamu makan di dalamnya. Melainkan kamu tidak menjumpai selain daripada bekas-bekas mereka, fa'tiluha. Maka cucilahnya dan makanlah di dalamnya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini berkaitan dengan menghilangkan najis. Hadis ini daripada Abu Ka'labah radhiyallahu an, seorang sahabat yang masyhur. Saya baca sikit biografi dia. Dia dinisbahkan kepada Husain bin Ibn Namir dari Fudha'ah. Namanya Durhum bin Nasir. Dia lebih terkenal dengan julukan yang diberikan kepadanya, iaitu Abu Ka'labah. Kalau sebut namanya, namanya orang tak kenal. Durhum orang tak dapat kenal. Tapi kalau sebut Abu Ka'labah, orang kenal. Dan dia membaiat Rasulullah SAW pada baiat Ridwan. Bai'ah Abdul Rahman itu adalah bai'ah yang dilakukan di Aqabah. Dan Rasulullah SAW memberikan bahagian kepadanya pada perang Khaibar dan mengutusnya kepada kaumnya, lalu mereka pun masuk Islam. Jadi itu salah satu kelebihan Abu Ka'labah. Dia ditugaskan untuk mendakwah kaumnya, dan dengan usahanya dakwah ini berjaya dan kaumnya semua masuk Islam. Kemudian dia berpindah ke Syam, ini Syria, dan meninggal dunia di sana pada tahun 57 Hijrah. Ini ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang keluar daripada Madinah berdakwah, berjihad dan sebagainya. Dan ramai juga yang tak balik ke Madinah untuk dikebumikan. Tak ada, eh? Mereka meninggal di luar negeri dan mereka dikebumikan di sana. Jadi kalau mereka duduk saja di Madinah lepas Rasulullah SAW wafat dan mereka berdakwah hanya di Madinah, Islam tak sampai kan? Tak ketak kita, eh? Jadi dengan jasa sahabat-sahabat ini mereka keluar, maka sampailah Islam kepada kita. Okay? Jadi dia meninggal di sana pada tahun 57 Hijrah. Dan ada pendapat yang lain tentang tahun meninggalnya. Maknanya ada ulama lain kata, oh bukan 57 Hijrah tapi lain tahun. Dan walaupun kita dekat sini dalam pelajaran kita, kita tak betul-betul taktikkan tentang tarikh lahir, tarikh wafat. Tetapi untuk ulama-ulama hadis, perkara ini amat penting. Sebab kalau kita tahu bila tarikh wafatnya, kita tahulah bahawa dia jumpa guru mana, dia jumpa anak murid mana, eh? Kalau kita tak tahu, maka kita suka nak pastikan dia jumpa dengan orang ini ataupun tidak. Jadi kalau kita tahu dia jumpa dengan perawi ini, maka kita tahulah sanadnya, maka hadisnya sahih ataupun bersambung. Kalau tidak, dia tak jumpa sebab tarikh wafatnya lain, maka kita katakan, oh sanadnya tidak bersambung, maka hadis itu hadis yang lemah. Baik, kalau bagaimanapun, maksud daripada hadis ini, Ibn Hajar Al-Asqalani bila memasukkan hadis ini di dalam Al-Aniyah ataupun jalan-jalan ini, jelas bahawa sahabat ini Abu Ka'ab telah bertanya kepada Rasulullah SAW bahawa kami berada di tanah ataupun bumi kaum yang mempunyai kitab, iaitu ahli kitab. Jadi di sana ada dua jenis bumi. Satu bumi orang-orang Islam, ini negeri Islam. Dan ada satu lagi bumi apa? Bumi bukan orang Islam. Dan antara mereka ini adalah ahli kitab. Ahli kitab ini orang-orang yang diberikan kitab. Sebab mereka ini beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi mereka. Yang paling masyhur sekali adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi mereka-mereka ini disebutkan sebagai pemilik kitab, ahlu kitab. Sebab mereka mempunyai kitab tersebut, mereka baca kitab tersebut, dan mereka berakidah dengan kitab tersebut, dan mereka beramal dengan kitab-kitab itu. Soalnya, walaupun demikian, tidak bermakna bila disebutkan mereka ahlu kitab, kitab itu sampai sekarang adalah kitab original. Kitab itu dah banyak diubah dan diselewengkan. Macam-macam versi telah terdapat di dalam kitab Bible, di dalam kitab Taurat. Sehingga kan mustahil mereka semua, yang kitab-kitab ini adalah betul, adalah benar. Word of God kata mereka. Dan ini kalau kita cakap, kalau kita kaji pun kita boleh dapat lah. Tetapi yang lebih kuat daripada itu semua adalah hujah daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Yang lepas dia tak ada kitab lagi. Yang diturunkan oleh Allah SWT pada salah seorang daripada Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Al-Quran menerangkan tentang Taurat, tentang Injil, dan menerangkan bahawa kitab tersebut telah diubah, telah dikelilingkan. Patutnya dalamnya adalah tauhid, mengisahkan Allah SWT, tetapi sekarang dalamnya ada syirik. Patutnya diharamkan itu dan ini, tapi sekarang benda yang diharamkan dah dihalalkan. Jadi tak boleh lagi kita gunakan kitab-kitab tersebut. Jadi bila kita sebut ni ahlu kitab, maknanya kita anggap sebagai kitab yang asal. Maknanya mereka pernah ada, mereka mempunyai kitab yang kitab tu asalnya pernah benar daripada Allah SWT. Dan Allah SWT dalam Al-Quran membezakan ahlu kitab dengan orang-orang kafir yang lain. Innal ladzina lam yakuni ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Jadi tidaklah orang-orang kafir daripada musyrikin dan ahli kitab akan berpisah sampailah datang kepada mereka al-bayyinah. Dah datang petunjuk, baru mereka berselisih faham, mereka berpecah belah. Itu seburuk-buruknya istilah perpecahan. Orang satu dah dapat petunjuk, patutnya bersatu. Tapi orang Yahudi ini, orang-orang musyrik ini tidak dapat petunjuk daripada Allah SWT dan dari Muhammad SAW, boleh juga berucap belah. Itu satu pengajaran untuk kita orang-orang Islam. Dah datang Quran, ayat Quran jelas, dah datang hadis jelas. Kita berkita, berpecah pasal Quran tu, pasal hadis tu. Patutnya kita bersatu. Kalau bagaimana pun, Al-Quran memang membezakan ahli kitab dan orang-orang kafir yang lain. Jadi orang-orang yang bukan tidak mempunyai kitab disebutkan sebagai musyrikin. Sebagai musyrikin. Jadi walaupun mereka kafir, yakni kedudukan mereka tu ada berbeza-beza juga. Sebab tu ya ahli kitab kata Allah SWT, kalau nak panggil Yahudi dan Nasrani, mengapa kamu kafir dan sebagainya. Dan kalau orang kafir disebutkan sebagai kafir saja. Baik, kalau bagaimana pun kami berada, kata Abu Ka'lah, wahai Rasulullah, di tanah kaumnya adalah ahli kitab. Dan di mana itu? Pada zaman Nabi Sa'alam yang buminya atau tanah tersebut, negeri tersebut diduduki oleh ahli kitab di Yaman. Di negeri Yaman. Yang lama negeri Yaman itu ada orang Yahudi. Apakah boleh kita makan di dalam, yakni daripada bekas-bekas makan mereka, bekas-bekas minuman mereka? Jadi soalan yang baik atau tak baik ni? Soalan yang bagus. Sebab kita dah duduk dengan orang, tentu sekali kita perlu apa? Kadang-kadang kita perlu duduk makan dengan orang. Kalau mereka beri kita makan atau kita beli makanan daripada mereka, kemudian kalau orang tanya, boleh tak kita makan makanan yang dibawa oleh ahli kita, orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawabnya apa? Asalnya boleh. Tengoklah makanan apa. Ya. Kalau dia makan sayur-sayur, buah-buahan, lagi apa dia panggil tu? Vegetarian. Kalau ahli kitab vegetarian lah, dia makan sayur, buah-buahan, herba-herba, boleh tak kita makan? Tentu sekali boleh. Jadi bersih je boleh. Jadi masalahnya adalah dalam hal makanan daging. Kalau daging ni, boleh tak kita makan daging yang dimasak oleh Yahudi dalam perang ni? Di sini ada permasalahan. Sebab daging ini sebelum dia boleh dimakan, dia mesti disembelih. Ini daging yang kena sembelih lah. Dan kalau nak sembelih, apa syaratnya dia sah untuk dimakan, halal dimakan? Mesti nak baca nama Allah. Nampak? Nak baca nama Allah. Itu penting. Ada pun Yahudi dan Nasrani bila dia sembelih, dia baca nama Allah ke tidak? Jadi sebab itu kata Allah SWT, kalau dia tak baca nama Allah, tak boleh. Sama ada Yahudi dan Nasrani, ataupun musyrikin lagi dahsyat lagi lah. Orang yang sembah patung dan sebagainya. Tapi kalau dia sebut nama Allah pun, dia bukan yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab beriman kepada Allah SWT bukan makna kita percaya kepada Allah. Ada Allah satu. Beriman kepada Allah SWT lebih luas daripada itu. Kita mesti sembah hanya Allah SWT. Kita mesti tauhidkan Allah SWT. Adakah Yahudi dan Nasrani mentauhidkan Allah SWT? Jawabnya tidak. Jadi ada permasalahan kat sini. Jadi kalau kita memang nak kaji-kaji, sepatutnya tak boleh makan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Tapi datang ayat daripada Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, mengatakan boleh halal kita makan makanan daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam soal media kita boleh lihat, dibenarkan kita makan makanan ahli kita, boleh kita kahwin dengan perempuan-perempuan ahli kita. Dan waktu Quran itu diturunkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani waktu itu sama dengan orang Yahudi dan Nasrani zaman kita. Zaman itu orang Yahudi pun kata Uzair anak Allah. Mereka tak beriman kepada Muhammad SAW. Macam-macam kekufuran yang mereka lakukan. Begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka kata Tuhan tu ada tiga, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dan Isa tu adalah anak Allah. Itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Sama pada zaman kita. Tapi Quran tetap mengatakan secara umum boleh kita makan makanan yang dipunyai oleh mereka. Jadi apa kata kita? Dah kena tak boleh kita ijtihad. Dah kena tak boleh ijtihad. Dah ada perintah yang jelas tak boleh kita nak betul-betul pandai-pandai lagi. Maka kita katakan boleh kita makan makanan yang dipunyai oleh Yahudi dan Nasrani kalau dia sebut nama Allah. Tapi kalau dia sebut dengan nama Isa tak boleh. Baik. Oleh kerana dibenarkan kita makan daripada daging ahli kitab, tapi satu syarat, kalau mereka makan makanan yang haram walaupun disembelih, seperti apa? Babi, anjing disembelih, kucing disembelih, yang itu kita tak boleh makan. Walaupun orang Islam sendiri ada tungkuk sembelih lah. Jadi kita tahu lah bahawa makanan-makanan, kebanyakan makanan-makanan yang dibawa oleh ahli kitab boleh kita makan. Jadi tentu kalau kita perlu tahu boleh tak kita makan daripada bekas makan mereka, bekas minuman mereka. Maka di sini soalan yang soalan ini tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalau tak tahu tanya lagi Pak Salam lah, itu yang paling bagus. Apa nak pun uti aniyat ini boleh tak kami makan daripada bekas-bekas mereka? Maka jawab Nabi SAW, tak puluh dia, jangan makan daripada bekas-bekas mereka. Wah, tak boleh makan. Dia dulam daripada dulam dia tak boleh makan, kawan dia tak boleh makan. Okay. Tetapi illa Allah tajidu ghairaha, melainkan kamu tak jumpa tinggal ke cawan lain daripada yang dimiliki oleh ahli kitab. Kalau dah tak ada lain, maka pakailah. Tapi syaratnya apa? Fartiluhah, hendaklah kamu cuci bekas-bekas tersebut dahulu. Wasuluhihah, dan makanlah daripadanya. Jadi hadis ini dibawa oleh ulama dalam bab najasah ataupun menghilangkan najis. Walaupun kat sini tak sebutkan tentang najis, tetapi kalau kita belum betul-betul, kita lihat betul-betul dia ada kena-kena dengan najis. Dan hadis ini mempunyai beberapa masalah. Walaupun hadis ini sahih, hadis ini mempunyai masalah. Kenapa mesti, kenapa tak boleh makan dan minum daripada bekas yang digunakan oleh ahli kitab? Dan kemudian kenapa kalau dah terpaksa baru boleh gunakan? Dan kenapa kalau dah nak gunakan tu mesti cuci? Ada permasalahan. Maka kata ulama, hadis ini sama ada kita gunakan semua, memang tak boleh pakai berjana yang digunakan oleh ahli kitab. Kalau nak pakai pun, kalau dah terpaksa, tak lupa yang lain. Mula kalau nak pakai, mesti cuci dah dulu. Ataupun kita katakan hadis ini mempunyai hukum yang spesifik. Ia bukan kita ambil face value secara umum. Kenapa? Kan ikut hadis. Yalah, hadis ini memang kita nak ikut. Tapi kita ada hadis lain yang kita mesti ikut. Dan hadis lain ni bersanggah dengan hadis ni. Dan kita kalau orang-orang yang mengikut hadis, boleh tak kita ambil satu hadis, kita tinggalkan satu hadis? Tak boleh ya? Tak fair ya? Tak ada. Jadi kita mesti ambil semua hadis patutnya. Jadi kalau boleh kita ambil semua hadis, kita ambil. Melainkan dah terpaksa, kita ambil hadis satu je. Jadi demikianlah yang dilakukan oleh ulama. Mereka katakan hadis ini bercanggah dengan hadis lain. Bahawa Rasulullah SAW dalam sendiri, dalam banyak-banyak orang, makan daripada bekas yang digunakan oleh ahlu kitab. Nabi SAW pernah dijemput oleh jirannya, wanita beragama Yahudi, untuk makan apa? Daging kambing. Nabi SAW kata, tak mau. Nak transfer dekat dulang aku dulu. Tak ada. Nabi SAW makan lah daripada jamuannya. Dan rupa-rupanya Yahudi ni jahat. Dia masukkan racun dekat daging kambing tersebut. Dan Nabi SAW sakit selepas itu. Dan sakit itulah yang membawa kepada maut. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak serta-merta, tak tu dalam hadis SAW, aku masih rasa sakitnya racun yang bekas aku makan daripada rumpan Yahudi tersebut. Itu bukan rumpan Yahudi baik-baiknya, yang jahatnya. Tapi Nabi SAW makan, tak ada Nabi SAW perlu cuci dulu ke apa? Tak ada. Dan perbuatan Nabi SAW dalil ke tak ada? Dalil. Dan dalam hadis ini Nabi SAW kata jangan makan, dia sendiri makan. Nak ambil mana satu? Dan nanti kita akan jumpa bahawa ada satu hadis bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat ambil wuduk, minum daripada bekas air yang digunakan oleh seorang musyrikah, seorang yang musyrik. Kalau lalu kita terus bekas dia diperbuat daripada kulit dari dasar ni satunya tak boleh lah. Ikut hadis ni tak boleh, tetapi mereka gunakan. Dan hadis-hadis lain, maka kita kena lihat hadis-hadis ini dan kita kena cari jalan tengah untuk ambil semua. Maka kata ulama, hadis yang kita baca sekarang ni, hadis Abu Ka'labah ini, apabila Nabi SAW kata jangan makan daripada bekas-bekas ahlu kita, ia mempunyai kemungkinan bahawa yang dilarang itu adalah, okay, sebelum kita masuk dalam hal ini, bekas-bekas tinggal mangkuk cawan-cawan yang digunakan oleh ahlu kita ini terbagi kepada dua macam. Satu yang brand new, baru keluar daripada factory, gelap. Dua tak pernah pakai pun, masih dalam plastik lah. Kalau zaman dulu ada plastik, ni silah je lah. Satu lagi yang second hand, dua tak pakai. Betul tak? Takkan yang keluar daripada plastik, tak boleh kita makan. Tak boleh kita pakai. Tak orang baru. Dia sendiri pun pakai. Ada tak masuk dalam hadis ini? Jadi patutnya tak masuk. Dan itu muktabar ataupun petunjuk yang kalau kita ambil daripada syariat, macam itulah sepatutnya. Baik. Jadi permasalahannya kat mana? Pada bekas-bekas yang second hand yang telah dipakai macam itu. Kemudian yang mereka pakai pun terbagi kepada dua macam. Satu, mereka buat masak apa? Daging yang boleh kita makan, tapi mereka sendiri. Satu lagi adalah yang mereka masak daging yang tak boleh kita makan dan dia pun tak boleh makan. Haram. Seperti lah. Dan cawan yang digunakan untuk minum air. Tak? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kata ulama, oleh kerana kita tidak tahu, kita tidak pasti bahawa mungkin dulang yang kita pakai tu, yang second hand tu, mungkin ada yang bekas-bekas kencing, maka kita dimakruhkan, dilarang kat sini, tapi bukan sampai haram, tapi dimakruhkan untuk menggunakannya. Khawatir kenapa? Kita menggunakan bekas-bekas yang nanti. Baik. Kemudian kemungkinan juga hadis yang kita baca ni, Abu Ka'labah ini, mereka di negeri Yaman dan tempat itu memang diketahui bahawa mereka makan khinzir, mereka minum arak. Kita boleh nampak mereka masak, mereka makan khinzir babi dan minum arak dalam bekas-bekas mereka. Jadi mana boleh kita pakai kalau ada bekas-bekas lain? Sebab tu Nabi SAW kata jangan pakai. Adapun kalau kita tak nampak mereka makan khinzir, tak nampak mereka minum arak, maka balik asal ya, sepatutnya mesti kita makan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW para sahabat. Kita tak tanya lagi. Kemudian bila kita tengok mereka menggunakan makan khinzir dan arak dalam bekas-bekas mereka, bila kita terpaksa pakai, mestilah kita kena cuci. Dan ini menunjukkan haram. Dan ini terdapat riwayat lain yang menerangkan bahawa mereka makan khinzir dan minum ha. Ini antara dalil yang mengatakan bahawa daging babi dan arak itu adalah nabi. Sebab itu dimasukkan hadis ini di dalam bab ini, bab Al-Aniyah. Adapun dalam keadaan biasa, kita tak nampak ada makan khinzir ataupun minum arak, boleh tak kita makan daripada bekas mereka? Boleh. Jawabnya boleh. Jadi dengan ini kita ambil semua hadis. Kita tak ada tinggalkan mana-mana hadis. Kita tak pakai secara apa? Secara mutlak, secara penilang-penilang ya. Dan tidak juga kita terlampau keras dengan kita tak pakai langsung, tapi kita tengok ikut jalan tengah. Dan ini hanya untuk apa? Untuk bekas yang digunakan oleh Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Tapi orang Hindu punya kari kebriani tak boleh. Sebab kita yakin bahawa mereka tak sembelih. Mereka kalau sembelih, yakni sembelih pun kita tak akan buat dalam orang, dan mereka bukan Ahlul Kitab. Jadi apa yang ada kat dalam bekas mereka, periuk mereka itu semuanya nak jadi. Tak lain. Kalau itu lain nak maksudnya kita cakap ni dia masalah. Kalau tak lain lah tak kisah. Nanti balik kepada kita dalam Islam bukan tengok daripada mana, daripada rupa untuk dan sebagainya. Kita tengok daripada hakikatnya. Ini kata orang hakikat-hakikatnya. Islam pun kita dalam kisah pun kena tengok hakikat. Jangan tengok macam apa tu luar-luaran saja. Benda tu kalau nak hukumkan lagi, mesti betul-betul lagi lah. Bukan agak-agak saja. Jadi kalau datangnya daripada sumber yang pasti dia bersih, pasti dia halal, ada cop lagi, okey lah, kita pakai. Kita boleh gunakan. Okey, setakat ini jelas kan tentang hadis ini. Jadi itu syarahnya hadis ini. Bahawa bila kata tak boleh makan dalam berjana Ahlul Kitab ini adalah bila kita tengok, kita yakin sepasti bahawa dia gunakan bekas-bekas tersebut untuk makan benda-benda yang nak najis. Kalau tidak payah. Kemudian boleh tak kita kiaskan berjana-berjana ini dengan pakaian kain baju Ahlul Kitab Yahudi punya baju, Yahudi punya seluar, Nasrani punya baju, Nasrani punya seluar. Sama tak dengan yang saya cakap? Apa jawab kita? Tak masuk lah. American make boleh lah pakai. Di sini sebenarnya ulama ada membahaskan. Tapi untuk ilmu je lah kita sampaikan lah. Mereka mengatakan sama juga kain baju pun ada yang brand new. Keluar ada dalam plastik lagi. Masih bau lagi. Yang ini tentu tak ada masalah nak pakai-pakai. Lagi tak ada cop-cop yang apa ni yang merapik-merapik kan. Itu semua tak apa lah. Tak apa lah pakai di solat, pakai cok sana, cok sini, cok belakang, macam-macam kulit sana lah. Semuanya pun tak kucuk. Mana boleh? Tak boleh. Dia datang dia nak buat nak beri ibadah tu bagus lah. Tapi patutnya dia tak buat macam itu mengganggu keramat semalam orang lain. Sedangkan kita tak ada macam bawang putih kelak. Ataupun benda-benda yang busuk baunya kalau orang bau kerana orang mengganggu solat orang lain, aku tak lagi nampak dia tulisan apa semua. Sebab tu tak ada sepat, nanti aku tak ada tulis-tulis betul-betul. Ni ada macam-macam sekarang ada rapatkan suaf lah apa macam-macam mana-mana datang semua kita nak baca nak baca nak solat nak. Tu tahu tak sebab lain ni lah, sebab lain ni juga satu hal juga. Dan kita faham tentang kegunaan kain dan sebagainya. Dalam sekolah pun kita ada belajar sekolah, memang bagus tu ada education. Tapi dalam tempat ibadat dia kena mengganggu salat, tapi kita jangan lakukan. Banyak kata-kata ya, kain anti tak boleh rokok lah, kain tak boleh buang sampah lah, kain tak boleh buat bising lah. Semua kita tengok, tak boleh buka. Jadi Nabi SAW larang kata tu orang yang makan bawang putih dan belum masak lah, tak pun bawang, jangan dekat masjid aku. Jangan dekat. Bukan jangan masuk, jangan dekat, lebih dahsyat lagi. Sebab apa? Sebab dia mengganggu keteraman salat. Tak boleh handphone dan apa tu. Dan sama juga orang yang tak mandi, jangan masuk masjid. Sebab tu diwajibkan sebagai ulama kata kan, untuk mandi dulu sebelum masuk salat jumaat. Dan ada yang mengkiaskan dengan salat air raya. Sebab dia punya itu sama. Sama dulu sama. Jadi yang penting tadi mesti jagalah khusyuk solat. Jadi ada orang tak rukuk, satu hal tak rukuk tu satu hal. Dia masuk dengan rukuk semuanya. Tak ada lah rukuknya dengan bawang ke dan sebagainya. Itulah. Jadi dengan kita kita lihat bahawa ada yang belum faham tak ni. Jadi kain baju Ahlul Kitab boleh tak kita pakai? Boleh. Kalau brand ni boleh. dan tak ada cok-cok ada apa-apa tu tak pakai. Kemudian yang second hand boleh tak kita pakai? Di sini sebahagian ulama mengatakan kalau dia baju, yang ni baju boleh, tapi kalau keluar tak boleh. Kenapa lah tak boleh? Sebab orang lalu kita ni, orang lalu kering ni, mereka tak jaga dia punya apa? Kebersihan. Mereka pancut, lepas tu mereka tahu, mereka tak cuci. Jadi mana kita boleh pakai tekenan? Ini kita boleh cakap tekenan-tekenan terus lah. Dia pinjam dengan kita ke kain ke lepas keluar lah. Dia tanya dah cuci lah, dah cuci tak sehat. Baik, ada tak? Ada dalil, maksudnya ada hujah lah. Itulah hujahnya. Ada lah maksudnya kata orang tu, ulama tu berjaga dia tu. Baik. Dan kita katakan sepatutnya sama dengan hukum berjala. Maknanya kalau dia bersih, kita pakai saja. Tapi kalau kita nampak ataupun kita yakin bahawa dia memang tak bersih, maka tak ada pakai lah. Bahkan baju pun tak boleh, tak boleh digunakan. Melainkan kita tak jumpa baju dengan kain lain. Dan kalau kita tak jumpa, maka hendaklah kita cuci baju baru yang kita pakai. Nabi tak pernah tak pakai baju yang dibuat oleh bukan orang Islam. Dan kita kita dikakal dengan kain yang dibuat daripada negeri lain, bukan orang Islam. Jadi bukan kata-kata. Jadi orang kata kita pakai jubah, sebab jubah ni pakai orang Arab. Kita tak tahu yang buat orang Cina. Orang Cina ni sokok pun sebenarnya orang Cina yang buat. Tak terkakal begitu eh. Jadi jelas tentang hukum di dalam hadis ini. Kita berpindah kepada hadis berikutnya bagi 5 minit dulu. Wa'an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqatahu tawaddahu min nazalati ra'atin mushrikah muttafaqun alaih fi hadithin qawi. Maksudnya dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah mengambil wudhu daripada bekas seorang wanita musyrikah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam satu hadis yang panjang. Di satu lagi hadis berkenaan dengan bejana, bekas yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi tentang ahli kitab, sekarang tentang orang musyrik. Hadisnya panjang sebenarnya, tapi yang diambil bahagian yang diperlukan saja, iaitu yang berkaitan dengan bab hadis. Iaitu Nabi SAW dan para sahabatnya telah mengambil wudhu daripada bekas mazadah. Mazadah ni macam kantung, biasanya digunakan untuk letak simpan air. Mungkin tak tahu lah, satu besar mungkin satu baldi gitu lah, lebih kurang gitu je. Nah, yang biasa ni mazadah ni dibuat, bekas ni dibuat daripada kulit. Biasanya buat macam kulit, kulit binatang. Baik. Dan Nabi SAW dan para sahabat ni ambil wudhu daripada satu ni, satu mazadah ni, satu bekas seorang wanita yang musyrikah. Hadis tu panjang. Sebab mereka ni, Nabi SAW dan para sahabat ni, dalam perjalanan, dan mereka kekurangan air, dan mereka nak makan, nak minum sebenarnya, dan mereka nak ambil wudhu. Jadi para sahabat diutus, dan sebagian sahabat diutuskan untuk cari air. Cari-cari jumpa kampung, dan kat situ ada orang, seorang wanita yang belum Islam, musyrikah. Jadi dia dalam keadaan sirik. Ini umum lah, sama dia ahli kitab ataupun dia bukan ahli kitab, sebab patung juga pun. Yang penting kat sini mereka minta wanita tersebut air. Jadi diberikan air satu kantong saja. Satu kantong ni untuk satu bala tentera. Habis kajang. Apa yang berlaku, mereka ambil kantong tersebut dalam dia ada sikit air tu, mereka bawa balik, berikan kepada Rasul SAW. Rasulullah SAW beritakan korang tu datang, bawa korang punya kontainer. Haa, kita tuang. Orang yang pertama ambil demi amau dengan orang yang last ambil sama. Tak ada kurang tu. Masya Allah. Dan mereka ambil wuduk dari situ, mereka kasih minum air apa ni, binatang-binatang apa ni mereka, daripada air yang sama. Hadis ini termasuk satu hadis mu'jizat ataupun ayat tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di dalam hadis. Jadi ia tak mungkin berlaku melainkan orang yang tukang tehir atau untuk orang yang nabi. Dan hadis ini biasa disebutkan oleh ulama dalam bab dalil nubuwah, dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting di sini adalah mereka mengambil wuduk termasuk Nabi SAW. Ada yang mengatakan Nabi SAW tak disebutkan secara direct bahawa dia mengambil wuduk daripada air tersebut, tapi kalau sahabat-sahabat dah gunakan, cukuplah menunjukkan yang dibolehkan. Kalau mereka menggunakan air daripada bekas yang digunakan oleh seorang musyrik, dan ia biasanya dari kulit, betul tak? Dan mereka biasanya tak sembelih. Kalau mereka sembelih, tak sebut nama Allah, jadi bangkai. Dan kita tahu bila dia nak buat sebagai satu kantong air itu mesti dah ditamak. Dan ini dalil bahawa apabila telah ditamak kulit tersebut walaupun tak sembelih, maka telah jadi suci. Ini telah diperlukan. Dan tidak mengapa walaupun ia dimiliki oleh seorang yang musyrik, seorang yang bukan Islam. Namun kata ulama, dibenarkan ambil atau gunakan daripada bekas musyrikah ini sebab dia digunakan untuk istiar air. Biasanya mereka tak istiar dan biasanya mereka tak isi makanan. Sebab itu boleh digunakan. Adapun untuk selain daripada ya, maka kita balik kepada hadis yang tadi. Kan ada? Kita kena cakap dulu. Jadi dengan hal ini kita dapati bahawa untuk menggunakan atau tak menggunakan satu bekal, mesti kena pastikan hakikatnya bahawa ia najis ataupun tidak. Bukan siapa tu ya. Boleh kalau kita pakar ke kanker dan sebagainya, najis ke tak najis? Kalau dia serve makanan halal walaupun yang jual bukan orang Islam, sama ada dia apa dia panggil tu, supply, dia ada demi supplier ke ataupun memang dia masak, tak apa, boleh kita gunakan dekatnya atau makan makanan yang sekali pun tak apa, asal dia halal. Okay. Tapi yang kita nak katakan kat sini, kalau kita berjumpa dengan kedai banyak, kedai orang Islam banyak, satu dua kedai orang bukan Islam dan tipu juga apa benda, patutnya kita belilah daripada kedai Islam tu, kan? Kita sokong lah, kita sokong. Nak cakap hukum boleh tak boleh, satu hal lah. Dia ada kena-kena dengan kita punya apa tu, kita punya iman, wala wala. Baik, ada apa-apa soalan? Allahumma salli wa sallim.